Dia kata masalah syarat orang nak jadi imam semayang Jumaat. Nak jadi tu imam semayang Jumaat kena dengar rukun khutbah. Nak tanyanya betul ni, adakah ittifaq ulama atau khilaf? Ya, jawabnya khilaf. Hak yang jumhur muktamadnya orang nak jadi tu imam semayang kena dengar khutbah. Yakni kena dengar khutbah, dengarkan rukun-rukun khutbah walaupun tak dengar syarahnya. Dan misalnya mana? Manakala khatib bangun, alhamdulillah, dia panggil satu rukun, dia dengar. Oh, yang nak jadi imam. Ketika kata wassalatu wassalamu ala rasulillah, hati ketika selawat dia dengar. Lepas tu ketika wasiat dengan taqwa, atiullah ataupun ittaqullah, dia dengar. Lepas tu baca ayat, beli satu ayat yang memberi faham, dia dengar. Sudah tu yakin bunga tu baik dia tak sedengar sarah. Bunyi sidang jemaah tu kek bunga gih lalu tak sedengar. Sudah ras apa nama khutbah yang pertama duduk nyata tok khatib. Dia masuk pula nak dengar betul alhamdulillah, nak dengar tu. Selawat wasiat dengan takwa, doa. Allahumma ufil lil muslimin. Dia dengar belaka tu. Walaupun tak dengar syarah, dia panggil masuk dia kata dengar khutbah. Maksudnya kalau dia mari lepas pada alhamdulillah, dia tak ada siapa mari lagi, dia tak ada dengar apa lagi, mari-mari tengah duduk sarah dah, dia panggil lupuk dah 2-3-4 rukun. Nah, 2-3 rukun tu lupuk dah, dia tak ada dengar. Maka ni maksud dia kata imam tak dengar rukun khutbah. Kalau nak bina atas kaum ni, mana tak boleh jadi imam. Nak jadi imam semaya jemaah tak boleh. Itu dia. Tetapi satu kawan kata boleh jadi mes maye walaupun tak dengar khutbah. Kata setengah waktu sebab dia duk silah denung lagi. Khutbah ni adakah direkeh basuh? Direkeh ni lagi. Adakah syarat bagi masalah gati semayan? Jadi dia denung lagi tempat dia silahnya. Tapi walau bagaimanapun sebagai jawab yang ringkas, adakah ittifaq ataupun ikhtilaf? Jawabnya silah ulama. Apa dia mau pandang rojak kita cari lagi tak? Besar-besar sikit temung lalu. Senang dicari Al-Hawil Kabir, Syarah Muqtasar, Al-Muzani bagi Syekh Al-Mawardi. Dia berkata asalnya panjang. Tu apa tu? Ini untuk kita nak tangguh, kerana di hari ni dia berlaku macam-macam, pelik macam dah. Sabit tu kalau dengan kita tu apa namun ni, tak merajaah dia tu kadang-kadang pelik masalah kok mana. Tak besar ni mari kong-kong-kong nak jadi imam. Ya rasa berani nak jadi imam ni ada ngeh okay, pun. Ada itu kan? Kalau baca khutbah kita ambil lagi main-main siang bah jadi renung lalu dah dari mihrak lalu dah. Tidak bangun semaya yang hak lagi lah. Aku mana tak ada dengar khutbah menjadi ini. Gini-gini hamualah bila berlaku dah lagu ni saat ni nak macam mana. Berhajak pada kita merajaah tengoklah. Teman-teman ada istilah. Dia kadang-kadang orang lah ni yang lagu mana? Sengaja nak tunjuk kebolehan dia. Bain dia buat dia pelat pada orang. Siapa nak tegah apa? Ya ada kita tak jadi tahu. Ada setengah orang perangai lah tu. Bawa orang tanya, ni. Dia. Lalu itulah kita tahu lebih dulu supaya bila berlaku, aku dengar ada masalah ni. Tapi untuk kita nak buat lagu tu seelok tak sah lah. Bahkan, nak kenyak ni, idrak dia panggil. Bahkan kalau kita pergi dalam mazhab Malik, orang nak jadi imam mesti kena orang baca khutbah. Orang tak baca khutbah tak jadi imam. Apa? Tak dengar ni jauh lagi. Kita tak baca khutbah mula lagi dah. Orang nak jadi imam jemaah kena orang baca khutbah. Mana orang tu baca khutbah, orang tu jadi imam. Tapi tempat kita dak sahabat yang kita mazhab Syafi'i. Nah, tok khatib letak apa tok khatib? Baca khutbah. Pada asal bila ni dak ada baca ni tok khatib. Ya asal khatib tu mana orang yang baca khutbah? Pada asal khatib ialah imam. Khatib ialah imam. Hingga dia meletak setengah-setengah tempat dia tak imam dua. Masjid besar-besar pada tidak imam dua. Dia panggil imam muda sah. Buat gile, mengun ni tak imam ni, mengun ni tak imam ni. Tak imam ni baca khutbah. Jadi jadi imam. Kau kata dia ni ada imam, dia baca khutbah, dia ada imam. Dia tak ada tu khatib. Dia tak imam, itu imamnya bilal. Imam punya bilal, muazzin. Itu je. Khatib imam tu dah ketika dia baca khutbah, dia panggil khatib. Sahabat tu kadang-kadang dalam hadis kata nak, ketika imam baca khutbah, jangan bercakap. Adanya baratnya ketika imam. Sahabat apa? Sahabat dia baca khutbah, orang tu jadi imam. maka mazhab Malik mesti pada situlah. Mana orang nak jadi imam semalam jemaah, mesti orang tu kena baca khutbah. Haa, tu kalau juga tu pula kadang-kadang riwayat kata orang baca khutbah, ada juga orang ditegur. Eh, hangganu dia mau jadi imam, dia tak ada baca khutbah, kena dia nu jadi imam, jangan dia menyanyi, kena dia nu bergaduh pula dah kita. Kok mana kita dengar dah masalah ni pula. Haa, dia kira. Haa, tu dia mazhab Malik tak boleh.